بأنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله وقوله ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه الضمير في قوله غيره يعود إلى النطق وقوله من الفعل بيان للغير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقوله perkataan الإمام الحرمين الجويني رحمه الله ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه يعني وما يجري مجراه dan tidak boleh mengklaim keumuman di selain isim. Jadi umum itu adalah sifat untuk lafal isim. Jadi dalam fi ghairihi minal fi'il, fi'il perbuatan itu tidak bisa diklaim dengan klaim umum, perbuatan yang umum. Dan apa yang yajri majrahu. Ya, fi ghairihi fi ghairi nutq. Nah, sekarang gini. Afwan, fi ghairi nutq di sini ana jelaskan lagi. Tidak boleh mengklaim sifat umum untuk selain dari lafal yang dibaca atau lafal yang diucapkan. Adapun suatu perbuatan, perbuatan itu tidak bisa disifati dengan umum. Nanti insyaallah akan lebih rinci insyaallah dengan contoh-contoh. Wama yajri majrah, dan apa yang setara dengan perbuatan. Dhamir dalam perkataan ghairihi fi ghairihi, yani fi ghairi nutq, di luar dari yang disebut lafal yang diucapkan. Ya, kita punya perkataan, kita punya perbuatan. Ya. Antum bisa memahami sesuatu dengan umum itu dari perkataan. Tapi kalau perbuatan itu tidak disebut sebagai perbuatan umum. Contoh, ya, misalnya, nanti dah ada misal lebih enak kalau misalnya contoh langsung dari dalil, ya. Taib, wal makna kita lanjut dulu biar ketemu nanti contoh yang lebih tepat. Waqal wal makna. أن الفعل ليس من صيغ العموم وهذا يراد به الفعل المثبت نحو والله لا آكلن طعاما فإذا أكل طعاما واحدا كخبز مثلا بر بيمينه. طيب. Di sini makna perbuatan bukan termasuk sighah umum. Sighah umum itu biasanya isim, kan? Biasanya isim dengan segala perkakasnya. Tapi fi'il itu bukan sighah umum. Ini ketika fi'il yang dimaksud adalah fi'il yang musbat. Jadi ada dua macam fi'il, ikhwan. Dalam kalimat ada dua macam perbuatan fi'il. Imma dia musbat, yaitu dalam konteks fi'il ini berarti dalam konteks apa? Dalam konteks positif, afirmatif. Saya memukul anjing misalnya. Atau konteksnya siyaq an-nafi fi'il ini. Siyaq an-nafi. Ya. Misalnya apa? Ada yang dia di ayat nanti wa ukhra lam taqdiru 'alaiha. Ya, itu misalnya ada di kalimat ayat. Hal ta'allamta, antum bilang la ana lam ata'allam qat, aku tidak pernah belajar sedikit pun. Ini konteksnya nafi, menafikan belajar. Maka kalau konteksnya nafi berarti umum, yaitu umum untuk menafikan seluruh perbuatan belajar. Tapi dalam konteks isbat maka dia tidak disifati umum. Ya, di sini fi'il bukan merupakan sighah atau frasa umum. Dan itu ketika dimaksudkan dengan fi'il ini fi'il yang musbat, yang positif, seperti perkataan wallahi la'akulanna ta'aman, demi Allah aku betul-betul akan memakan suatu ta'am. Ya. Jadi apa? Ini amin, apa namanya? Sumpahan. Sumpah. Demi Allah. La'akulanna ta'am. La'akulanna ta'aman. Saya akan makan makanan. Jika akal ta'aman wahidan ka khubzin misalan barra bi yaminih, kalau ternyata dia makan satu makanan yaitu khubz roti, maka dia benar dengan dengan yaminnya, dengan sumpahnya. Ini ana yakin antum belum paham secara komplit maksudnya apa. Ya, misalnya ana bilang keyakin, coba antum melakukan sumpah, yakin bersumpah demi Allah saat saya bakal belajar nanti. Bakal belajar nanti, oke? Okay? Demi Allah saya bakal belajar nanti, oke? Okay? Nanti siang ternyata ikin belajar. Maka dia udah benar enggak sumpahnya itu? Ya, benar. Sorenya enggak belajar, malamnya enggak belajar, sampai akhir hayatnya enggak belajar. Tapi dia udah benar enggak sumpahnya tadi? Nah, baru benar. Ya, kenapa benar? Karena dia telah belajar. Belajar yang ikin masukkan dalam konten sumpah itu bukan belajar umum, maksudnya bukan seluruh belajar. Yang penting nanti belajar, gitu-gitu aja. Yang penting ada belajar gitu, mutlak. Paham enggak? Hah? Gimana? Paham enggak? Antum nanti belajar nih. Antum bilang ke anak pagi ini, anak itu, Ken, antum ngiri terus belajarlah. Oh ya Ustaz, bismillah, insyaallah, wallahi, insyaallah, anak akan belajar nanti Ustaz. Anak akan belajar nanti Ustaz. Nanti kan nanti ya, enggak tahu kapan ya. Tapi ada fi'il belajar. Ternyata nanti sore ikin belajar. Ya. Maka ini sudah cukup belum untuk apa namanya mengamini sumpah tadi? Sudah cukup? Udah cukup. Iya. Dan belajar itu kan lafalnya memang soal umum. Bisa besok belajar. Besok belajar lagi. Komis belajar lagi. Terus sampai kiamat. Sampai antum mati belajar terus. Tapi ketika antum bersumpah mau belajar ini, belajar yang membuat sumpah ini udah cukup ditunaikan adalah belajar pertama itu. Udah yang penting udah belajar. Paham gak? Seperti ini, wallahi la akulana ta'aman. Demi Allah saya pasti akan memakan makanan nanti. Baik, kemudian dia makan roti habis itu. Udah cukup belum ini? Sudah cukup. Tapi dia bakal makan lagi enggak habis itu, makan kapan, besok atau apa? Makan lagi enggak? Makan. Jadi ketika suatu perbuatan disebutkan, maka itu tidak mencakup seluruh perbuatan yang termasuk makan. Enggak mencakup semua itu. Paham enggak? Paham ya. Kecuali kalau ada konteks yang membuat itu sebagai umum, ya, seperti dipahami sebagai masdar. Nanti insya Allah akan kita sebutkan, ya, di sini nanti ada sebutannya. Wa ammal fi'lu fi siyaqin nafi. Wa qal ammal fi'lu fi siyaqin nafi fa huwa min siyaqil umum fa idha halafa la yabi'u hansa bi ayyi bay'in kana. وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن. طيب sampai situ dulu. Tadi sampaikan. Ammal fi'lu fi siyaqin nafi. Adapun perbuatan dalam konteks penafian, dalam konteks negatif, maka itu termasuk sighah umum. Termasuk frasa atau bentuk lafal umum. Fi'il tapi dalam konteks apa? Nafi. Okay. Lam yalid walam yulad. Fi'il yalid, yulad, fi'il bukan? Fi'il. Dalam konteks negatif enggak? Negatif. Karena ada lam yalid walam yulad. Jadi Allah tidak melahirkan dan tidak diperanakan. Maka ini umum, enggak mencakup segala bentuk pelahiran dan juga peranakan. Iya, umum. Menafikan keumumannya. Iya, betul. Maka fi'il dalam siyak an-nafi itu termasuk sighah umum. Contoh, fa'idha halafa la yabi'u hanatha bi'ayi bay'in kana. Contoh, kalau misalnya dia bersumpah tidak jual beli, tidak jualan, maka dia telah melanggar sumpahnya kalau dia melakukan perjualan seperti apapun itu. Contoh misalnya, Allah bilang, Ustaz, ana enggak bakal, wallahi ana enggak bakal jualan, Ustaz. Wallahi ana enggak bakal jualan. Enggak bakal jualan. Nafi enggak nih, enggak. Jualan fi'il, menafikan fi'il. Maka ini umum, menafikan segala bentuk perbuatan tersebut. Ustaz, wallahi ana enggak bakal jualan habis ini. Ternyata habis itu antum malah ngejual di bukalapak.com. Ini termasuk berjual beli enggak? Jualan. Maka antum telah melanggar sumpah antum yang merupakan bentuk umum untuk segala jenis penjualan dimanapun itu. Ya. Gimana? Faham enggak? Iya, seperti itu. Lanjut, wasirul farqi. Wasirul farqi baina nawaini huwa annal fi'la yanhallu an masdar wa zaman. فالمصدر كامن في معناه إجماعا فإن كان مثبتا فالمصدر مثبت والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان كما تقدم. طيب detail dari perbedaan antara dua hal ini yaitu barometernya, sir di sini maknanya barometer. Fi'il menempati posisi masdar dan zaman. Namanya fi'il, antum kalau misal belajar nahwu fi'il itu kan dia perbuatan sekaligus zaman, muqtarinun bizaman. Ya. Masdar di dalam fi'il itu ada makna masdar dan ada maksud zaman. Maka fi'il madhi untuk sesuatu yang telah lampau, mudhari' untuk sekarang atau masa depan. Maka masdar itu ada dalam makna fi'il secara ijma'. Ya. Ya, contoh kata Nabi SAW, khaliful musyrikin. Maka itu mengandung apa? Mengandung perbuatan mukhalafah. Fa in kana muthbatan fal masdaru muthbat. Kalau misalnya fi'il tersebut dalam konteks positif, tidak ada negatif, maka masdarnya pun muthbat. Itu ditetapkan adanya masdar. Wanakiratu fi siyaqil itsbati la ta'ummu illa fi maqamil imtinan. Nakirah dalam konteks itsbat itu tidak bersifat umum kecuali dalam konteks atau rangka memberikan, menggambarkan karunia dan pemberian. Ya, sudah pernah kita bahas sudah lama sebenarnya. Tapi baru ini nakirah fi siyaqil imtinan di sebelah sini. Ada nomor 3 itu. Wanzalna minas sama'i ma'an tahura. Ala kulli hal, kemudian kita lanjut, wa in kana manfiyan. Wa qala wa in kana manfiyan fal masdar manfi wan nakiratu fi siyaghin nafi ta'ummu kama madha wa mithalul fi'lil musbati qawlu bilal radhiyallahu anhu salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhilal ka'bah fa hadha la ya'ummul fardha wan nafl id la يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معا ومثال الفعل المنفي قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها سورة الفتح الآية أي لا قدرة لكم عليها فهو نفي لجميع أنواع القدرة وإن كان منفيا kalau ternyata fi'il tersebut dinafikan dalam suatu kalimat maka المصدر منفي مصدر yang terkandung dalam makna fi'il tersebut juga ditiadakan. Gimana antum paham enggak, Rafi? Maksud dari yang kalimat-kalimat paham enggak? Hah? Nah, gitu kan. Wa nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu kama madha. Nakirah dalam konteks nafi itu bersifat umum sebagaimana yang telah berlalu. Wa mithalul fi'lil muthbati fi qaul Bilal. Contoh fi'il yang dimuthbat, yang positif. Perkataan Bilal nih, salla Rasulullah SAW dakhil al-Ka'bah. Rasulullah SAW salat di dalam Ka'bah. Rasulullah sholat dalam Ka'bah. Ini positif atau negatif? Positif. Enggak ada lam, enggak ada la. Sholat Rasulullah SAW dakhil Ka'bah. Fahadha la ya'ummul fardu wa nafl. Ini tidak mencakup umum untuk fard atau nafl. Enggak mencakup keduanya. Sholat Rasulullah SAW dakhil Ka'bah. Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah. Sholat ini fi'il bukan? Fi'il. Perbuatan. Umum enggak perbuatannya? Enggak. Karena kalau misalnya dikatakan umum, berarti mencakup ke dalamnya sholat fardu dan sholat sunnah. Ya. Maka apa ini maksud di sini? Pasti ketahuan nanti. Oh, yang dimaksud sholat fardu misalnya. Gitu ya. Nah. Jadi perbuatan itu kalau diisbatkan tidak mencakup segala jenis perbuatan itu. Ya. Idz la yatasawwaru anna hadhihi shalata fardun wa naflun ma'an. Ya, tidak tergambar di benak sekiranya salat yang dimaksud ini adalah salat fardu dan nafl sekaligus. Wa mithalul fi'lil manfi, yang kedua, misal fi'il yang dinafikan. Firman Allah Ta'ala, wa ukhra lam taqdiru 'alayha, dan golongan lain kalian tidak mampu berbuat apapun atasnya. Maksudnya la qudrata lakum 'alayha, diganti dengan masdar. La qudrata lakum 'alayha, kalian tidak punya kekuatan apapun atasnya. Maka ini menafikan semua jenis kekuatan atau kemampuan atau kekuasaan. Oi, wa kadza al-fi'lu wa qal wa kadza al-fi'lu bi'tibari azminatihi wa huwa la ya'um مثل ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر فهو إما في وقت الأولى أو الثانية. Nah, begitu juga dengan fi'il dari segi zamannya, itu tidak umum, pasti ada zaman khusus. Seperti ada hadisnya bahwasanya Nabi SAW menjama' antara dua salat dalam safar, menjama' dua salat dalam safar. Menjama' salat ini, waktu menjamaknya itu umum atau khusus? Khusus. Enggak sembarangan menjamak jamaah kapanpun, enggak. Tapi imma di waktu pertama, imma di waktu kedua, imma di waktu zuhur, imma di waktu asar. Enggak di semua waktu, terserah. Enggak. Ada ketentuannya. Seperti itu menunjukkan bahwasanya fi'il yang musbat itu la ya'um, baik dari segi fi'ilnya ataupun dari segi zamannya. Adapun kalau fi'il yang manfi, yang dinafikan, maka dia umum dari segi apapun, dari segi fi'ilnya dan kapanpun. Begitu ya. Gimana? Ya, insyaallah paham insyaallah taala. Tapi dibaca pertanyaan-pertanyaan tadi yang tersisa semuanya. Kita langsung menuju pertanyaan aja. Karena Anda melihat antum udah capek. Makin sedikit hadirin tuh makin capek sebenarnya. Karena enggak ada yang ngetawain Rafi'i. Eh, fadl. Dari siapa di mana? Dengan siapa di mana? Ayo. Pertanyaan dari Ikhwan Nurdin. Ikhwan Nurdin. Ustaz, ada klaim tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Banyak dijadikan subhat sama dengan Trinitas Nasrani. Bagaimana membantahnya, Ustaz? Yes, ini udah pernah kita bahas sebelumnya di kajian apa ya? Talqis Samawiyah kalau saya. Talqis. Jadi itu bisa didengar di situ, tapi kita ulang ya masalah Trinitas ini. Ya, tentu jauh berbeda dengan bagaimana pandangan orang Nasrani. Orang Nasrani memang mengatakan mereka Trinitas, dan Allah Ta'ala telah menyatakan untuk mereka laqad kafara alladziina qalu inna allaha tsalitsu tsalatsah. Telah kufur orang yang mengatakan Allah adalah ketiga dari tiga pihak. Yaitu ada Allah Ta'ala, ada Isa, dan ada Roh Kudus, atau kadang disebut Bunda Maria atau Roh Kudus. Ya, kalau kita kan Roh Kudus bagi kita apa sih, Pak? Malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Nah, adapun tauhid yang tiga itu, Itu hasil dari sabar wa taqsim dan istiqra dari para ulama tatabbu' terhadap ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan taqsimat ilmiah berupa tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, itu tujuannya untuk mentashil al-faidah atau fawaid. Supaya taqsim ini menjadikan mind mapping yang benar untuk sebagai metodologi pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah pun dari segi tadris ilmi itu akan ada taksimatnya seperti sifat khabariyah, sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Ya. Maka penyebutan-penyebutan taksimat seperti ini kalau diingkari dengan alasan mirip dengan Nasara, maka yang mengingkari ini imma ahmaq, jahil, atau memang seorang yang jald, yaitu yang bebal. Ya. Beda dengan Trinitas. Trinitas tiga pihak yang beda zat, ya enggak? Ya. Allah, Jesus, dan Roh Kudus. Adapun tauhid yang tiga yang dimaksud itu untuk siapa? Allah semata. Dan tidak berbilang dengan bedanya sifat dan juga taksimat seperti ini. Orang-orang yang berusaha meng-counter ahlu sunnah salafiyin dalam masalah ini, mereka rata-rata berpaham Asy'ariyah atau Mu'tazilah, atau juga ada yang Syiah. Pokoknya siapapun yang seperti itu, mereka mengira bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga ini trinitas. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu menjadikannya dua. Dan juga Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam Aqidah Tahawiyah. Dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Yaitu tauhid al-ilmi al-ma'rifi. Ya. Ini tauhid rububiyah dan asma wa sifat yang pertama. Kemudian tauhid al-ubudiyah al-ibadah. Tauhid al-amali, sebut juga tauhid amali. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Maka sudah mencakup itu. Apakah itu menunjukkan dualisme dan keduaan Allah Ta'ala berbeda? Ada Allah versi tauhid rububiyah, ada Allah versi uluhiyah? Enggak. Ini kejahilan. Makanya orang-orang seperti itu mereka belum faham makna dan maksud dari esensi tauhid yang kita kenal. Kemudian mereka berusaha mengingkari dengan kejahilan dan kebebalan mereka. Ya, jadi itu bukanlah trinitas. Beda trinitas. Karena ketika kita mentaksim tauhid menjadi tiga ini, tidak melazimkan, tidak bermaksud untuk membagi Allah Ta'ala menjadi tiga zat. Dan barang siapa yang memahami seperti itu dan menuduhkan kita seperti itu, maka itu karena frame pikiran dia itu udah frame Mu'tazilah. Karena bagi Mu'tazilah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bagi Mu'tazilah, kalau kita mengatakan, atau bagi Jahmiyah, kalau kita mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama atau memiliki nama-nama sifat, maka dengan beragamnya sifat-sifat tersebut, maka itu menunjukkan ta'addud al-qudama, yaitu berbilangnya sang qadim, yaitu berbilangnya sifat Allah, berarti berbilangnya zat yang qadim. Ya, paham gak? Misalnya Allah ternamai dengan Ar-Rahman, tapi ternamai juga dengan Al-Malik. Maka kalau nama ini berbeda, atau sifat Rahim dan ada sifat pencipta, penciptaan. Kalau ini ada satu, kalau ini diisbatkan kepada Allah, maka berarti Allah Ta'ala berbilang. Ada Allah versi pencipta, ada Allah versi perahmat. Itu versi mereka. Sedangkan kita enggak bermaksud begitu, merinci taksimat tauhid enggak bermaksud begitu. Makanya ya, kita ada kitabnya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, ya, itu untuk membantah sebenarnya bantahan terhadap Hasan As-Saqaf. Ya. Yang menuding dan memfitnah salafiyin trinitas dalam masalah ini atau dolal. Ala kulli hal, ya Allah, biarin aja mereka seperti itu kalau enggak mau dijelasin. Baik, coba langsung. Pertanyaan kedua dari Muhammad Haki Wijaya. Muhammad Haki Wijaya. Ustaz Afan, kalau tentang riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam berdasarkan rupanya, katanya itu bagaimana yang sahih Ustaz? Apakah kembali kepada Adam atau bagaimana Ustaz? Taib, di sini ya, kata Allah, kata Nabi SAW, Inna Allah khalaqa Adama bisuratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan surah gambaran darinya. Hi di sini yang disebutkan dhamir hi bi surati, innallaha khalaqa Adama bi suratihi. Sesungguhnya Allah taala menciptakan Nabi Adam dengan gambarannya. Nya di sini kembali ke mana? Hi di sini kembali ke mana gitu loh. Ada ulama yang mengatakan hi di sini kembali ke Allah Jalla, lafal jalalu, ya Allah Ta'ala. Sebagian berpendapat bahwasanya hi di sini kembali ke Adam alaihissalam. Ya. Inna Allah Ta'ala khalaqa Adama bi suratihi. Maka bisa di sini khilafnya dengan ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan gambarannya Allah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan gambarannya Adam. Mana yang lebih sahih? Yang sahih yang pertama, dengan gambarannya Allah. Loh, berarti Allah Ta'ala dibentukkan dong dengan adanya gambar. Nah, disinilah antum perlu memahami antara idhofah, mudhof dengan mudhof alaih, tidak melazimkan itu harus seperti itu pakem maknanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan gambaran dari Allah. Maksudnya gambaran yang Allah Ta'ala ciptakan buat dia. Gimana? Bukan dengan gambaran yang serupa dengan Allah Ta'ala, dengan zatnya. Enggak. Tapi bisuratihi, itu bisuratim min Allah. Begitu juga wa nafakhna min ruhina, atau ruh Nabi Isa alaihissalam adalah ruh, ruhnya Allah, maksudnya ruhnya dari Allah. Maksudnya dari Allah sini apa? Allah ciptakan. Faham enggak? Faham. Bisa. Ya. Ya seperti itu ya, Allahu a'lam. Itu pembahasannya itu panjang oleh Syekhul Islam, sangat panjang di kitab Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Ya. Cukup panjang beliau membahasnya, masya Allah. Taib, lanjut. Pertanyaan yang ketiga itu, nasihat untuk penuntut ilmu yang ingin mendalami ilmu syariah dari kitab-kitab turas ulama. Taib. Nasihat untuk penuntut ilmu yang ingin mendalami ilmu syariah dari kitab turas ulama. Ada pertanyaan di Facebook atau YouTube nggak ada? Belum. Nggak ada. Nah, nasihatnya yang pertama adalah, ini mau dari turas kayak seperti ini, kitab turas ulama gitu ya. Yang pertama, ilmu masdarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pertama, harus diyakini itu. Ya, turas ulama ini wasilah. Turas ulama ini wasilah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dipatrikan. Ya. Jadi jangan dijadikan sebagai tujuan. Ya. Salah kalau misalnya kita demi mengkaji kitab turats betul-betul kita kemudian menjadikan kitab turats ini sebagai tujuan kita. Enggak. Kita ilmu ini, ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, turats ini adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang antum tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar tanpa turats, tanpa ulama, tanpa bayan, tanpa penjelasan. Ya. Maka wasilah ini sangat vital dan penting, asasi fundamental bagi thalabul ilm, bagi thalabul ilm. Jadi pertama patrikan Al-Qur'an Sunnah dulu. Sehingga ketika ada kitab yang menyimpang dari keduanya, maka antum lebih berpihak kepada keduanya. Dan antum membaca kitab-kitab turats ini untuk mendukung pemahaman terhadap keduanya. Itu pertama. Kedua, menelaah kitab turats ini memerlukan ikhlas. Karena kita bukanlah kita membaca-baca ini untuk pamer dan kegayaan semata. Ya. Barang siapa yang membaca turats warisan ulama untuk pamer dan kegayaan semata, maka dia telah tersesat dan akan sesat dan akan kelihatan sesat, ya, dan akan membela kesesatan. Itu ketika Allah Ta'ala menyimpangkan seseorang dari zikir dalam menuntut ilmu, maka Allah akan sesatkan dia, na'udzubillah. Ketiga, tulun nafas, panjangnya nafas. Kitab Turats ini tidak sama dengan kitab kontemporer misalnya, lebih mudah. Kitab Turats ini membutuhkan nafas yang panjang dan pengalaman sebelumnya dalam menelaah dan juga berbahasa Arab. Makanya yang berikutnya, poin berikutnya adalah bahasa Arab. Maka seseorang kalau misalnya dia pengen mendalami ilmu agama betul-betul, menjadi orang mutafaqih dan mutabahir, kemudian dia mencukupkan diri dengan terjemahan, maka ini himar namanya. Apa himar? Keledai, bodoh. Dia enggak bakal sampai di tujuan. Ya enggak? Ya. Anda mau baca kitab Turats karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terus dibeli semua kitab Syekhul Islam versi terjemahan. Kan ada tuh majmu' fatawa. Kitab Istiqomah kalau ada. Kemudian ini Iqtidha' Shiratal Mustaqim ada. Kitab Tawasul, kitab tentang ini. Wah, dibuat semua terjemahan. Dibaca bingung, yakin. Wong baca bahasa Arabnya yang lebih tepat aja kita juga harus perlu ketelitian, kok. Maka orang ini berarti tidak punya pembimbing, tidak punya petunjuk. Dan orang ini bodoh sebodoh-bodohnya. Dia telah menghabiskan waktu seolah-olah demi ilmu, padahal dia menghancurkan diri sendiri dengan menyia-nyiakan waktu dia. Terbuang waktu percuma atas nama ilmu. Maka bahasa Arab menjadi kewajiban bagi seseorang yang ingin mendalami fiqih atau usul akidah yang mendalam dari kitab-kitab Turats. Wajib hukumnya untuk orang yang betul-betul pengen meluas dalam ilmu agama dan berbicara atasnya. Gitu. Jadi tulun nafas dan juga bekal bahasa Arab. Maka enggak bisa antum langsung ke kitab Turats yang mendalam tanpa bahasa Arab, tanpa panjangnya usia untuk belajar. Kalau orang kantoran misalnya yang belum punya background bahasa Arab atau ilmu alat, maka dia udahlah cukup kitab-kitab yang biasa aja. Ya, pun kalau turas, yaitu turas yang ringan. Ya, tidak perlu betul-betul dalam sehingga dia bingung sendiri nanti. Ya, begitu. Ya, baik. Khalas? Nah, kita cukup sampai sini insyaAllah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.